Mama Widya yang suka wakil Nada Ismaya kerja bareng Romedia. Buat majikan bareng pengantin spesial yang punya kawasan. Rasanya sedih, ulah selalu mikir cinta dipasti. yang punya lagu, papanya Dapi, mamaku, papanya Dapi, mamaku hilang, papanya Dapi, papanya Dapi.